Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى به الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله wa barakallahu fiikum. Insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab adzan dan iqamah. Terakhir kita sampaikan tentang sifat-sifat yang disunnahkan bagi seorang muazzin. Masuk pada masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah fi sifatil adhani wal iqamah. Tentang sifat adhan dan iqamah. Kaifiyatul adhani wal iqamah. Kaifiyah, tata cara adhan dan iqamah. Walahuma kaifiyatun waradat bihin nususun nabawiyyah. Adhan dan iqamah memiliki beberapa kaifiyah-kaifiyah, tata cara yang ada nas-nas Nabi berkenaan dengan kaifiyah-kaifiyah tersebut. Wa minha ma jaa fi hadisi Abi Mahdzurah. Di antara kaifiyah azan dan iqamat sebagaimana yang datang dalam hadis Abu Mahdzurah. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه. Sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Langsung Rasulullah mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Di antara muadzin Nabi SAW, Abu Mahdzurah. Nah. Waqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Rasulullah mengatakan, engkau katakan dalam azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi Allahu akbar Allahu akbar ini dianggap satu kali. Kemudian yang keduanya Allahu akbar Allahu akbar. Ucapan takbir berapa kali? Dua kali. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian baca kalimah syahadat la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kali. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syahadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun Dua kali aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah dua kali. Marilah kita melaksanakan salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah kita meraih kemenangan, kebahagiaan. Ini pun dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau dihitung, ada berapa? Jumlahnya? Ada 15 kalimat. Ada 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan dua kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini dua kali. Berapa jadi? 4. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 6. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Naam. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. 13. Naam. Dan sebagian menghitung yang Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali empat. Jadi 15 jumlahnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang jumlah kalimat dalam azan. Sebagian pendapat 15 kata. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? 4. Ashadu an la ilaha illallah. 5. Ashadu an la ilaha illallah. Berarti? 6. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa? 8. Hayya ala salah. 9. Hayya ala salah. 10. Hayya ala falah. Berapa? 11. Hayya ala falah. 12. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian, La ilaha illallah. 15. Nah. Ini juga disebut dengan azan Bilal. Bilal biasa mengumandangkan azan dengan azan yang kita sebutkan tadi. Dan yang dipilih oleh Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri, dan juga Abu Hanifah. Dan sebagian ulama, ada yang berpendapat dengan 19 kalimat. Nah, 19 kata. Berdasarkan juga hadis Abu Mahdhurah. Yang 19 kata ini ditambah dengan tabji. Akan kita bahas ini tabji, pengulangan. Pengulangan. Tadi 15. Kemudian pengulangan dua kalimat syahadat. Nah, pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca lagi syahadat Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pelan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dikeraskan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tabji. Ini pun disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini boleh mengamalkan dua kaifiyah yang disebutkan tadi. Boleh dengan 15 kata seperti adzan Bilal dan adzan yang sering kita dengar, atau 19 kata dengan menambah dua kalimat syahadat masing-masing dua kali tapi dipelankan. Naam. Paham insyaallah? Paham? Nah, ditambah dua kalimat syahadatnya pelan-pelan tapi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Boleh keraskan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga syahadat Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh keraskan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kaifiyah yang jumlahnya 19 kalimat atau kata. Baik. Boleh yang ini, boleh yang itu. Ya, bagi muadzin tidak mengapa. Ya, sewaktu-waktu mengamalkan. Nah, dua kaifiyah ini. Walaupun yang sering dilakukan, nah, kaifiyah yang pertama. Ini pun yang biasa dilakukan oleh azan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Wa amma sifatul iqamah. Adapun sifat iqamah, fahiya, yaitu takulu engkau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di hadis Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada berapa kata ini berarti? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua. Ashhadu an la ilaha illallah, tiga. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, empat. Hayya ala salah, lima. Hayya ala falah, enam. Qad qamatis salah, tujuh. Qad qamatis salah, delapan. Allahu Akbar, 9. Allahu Akbar, 10. La ilaha illallah, 11. Nah, ini kata-kata dalam iqamah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa an yutira al-iqamah ila al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Makna menggenapkan dua kali, dua kali. Ya. Dan mengganjilkan iqamah. Mengganjilkan iqamah satu kali, satu kali. Illal iqamah. Kecuali bacaan qad qamatis shalah. Dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah. Fatakunu kalimatul azan marwataini, marwataini. Sehingga kata-kata yang dikumandangkan dalam azan dua kali, dua kali. Ya. Wa kalimatul iqamah marwatan, marwatan. Sedangkan kata-kata yang dikumandangkan dalam iqamah satu kali, satu kali. Kecuali apa? Qad qamatis shalah. Nah. Ya. Dan ini pendapat jumhur. Ya, bahwasanya iqamah itu diganjilkan, tidak digenapkan. Ya, tidak dua kali, dua kali. Kecuali ucapan qad qamatis shalah. Ya, ini pendapat apa? Jumhur. Yang mengatakan qamat itu bilangannya ganjil. Ya, tidak dua kali, dua kali. Kecuali ucapan qad qamatis shalah. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Zuhri, dan juga Imam Al-Auza'i. Walaupun khilaf antara para ulama, sebagian nanti boleh menggenapkan iqamah yang kita bahas. Nah. Seperti yang tadi bahasnya, kalimat iqamah satu kali, satu kali. Illa biqaulihi qad qamatis shalah, kecuali dalam ucapan qad qamatis shalah. Fa kunu marratayn. Ucapan qad qamatis shalah dua kali. Lil hadis al-madi, berdasarkan hadis yang telah berlalu. Nah, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau hadis Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة. Ini adalah sifat adzan dan qomat yang disunahkan. Ya. Atau bisa kita katakan, ini adzan yang afdol, yang utama dan sering dilakukan. Dan juga sifat iqamah yang sering dilakukan. لِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَدِّنُ بِهِ حَضَرًا وَسَفَرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ. Dikarenakan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan adhan dengan adhan yang kita sebutkan tadi, baik dalam keadaan mukim, tidak berpergian, dan dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian bersama Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Ya. Ini yang paling banyak dilakukan. Ya. Tadi berapa bilangan adanya? Ada berapa kali? 15 kali. Kalau qomatnya berapa kali? 11 kali. Nah. Wa in rajja'a fil adhan. Nah, lihat tadi kan. Kalau rajja'a fil adhan, tabji', mengulang dalam adhan. Ya. Makna mengulang di sini, ya, dia merendahkan suara ketika membaca dua kalimat syahadat. Kemudian mengulangnya dengan bacaan keras. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bunyi keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca lagi perlahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunyi keraskan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pun boleh. Ya. Atau sana iqamah. Atau menggenapkan iqamah dengan bilangan dua kali, fala basa. Ini pun tidak mengapa. Ya. Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Dikatakan termasuk di antara perselisihan yang dibolehkan. Ya. Ini pernyataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya ini termasuk perselisihan yang dibolehkan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sanna ta'din bi tarji' wa bi ghairi tarji'. Telah tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan, mensunnahkan azan baik dengan tarji' tadi, ya. Melankan bacaan syahadatain, kemudian mengulanginya dengan bacaan yang keras tarji, dan juga tanpa dengan tarji. Ya. Demikian riwayat-riwayatnya sahih. Ada yang menyebutkan tarji, mengulang-ulang tadi. Ada juga yang tidak menyebutkan mengulang-ulang. Nah, wa syara'al iqamah masna wa furada. Dan telah sahih dari Nabi SAW mensyariatkan iqamah dua kali, dan satu kali. Yeah. Ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Nah, ini pun pendapat Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Yeah. Dikuatkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Syekh Ibn Saymin rahmatullah alaihim ajma'in. Dan sebelumnya dikuatkan juga oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Imam As-Sunani rahimahullahu ta'ala. Ya. Yeah. Dipaham ya? Nah, boleh. Dengan jumlah kata atau kalimat berapa tadi? 15 atau 19 dalam adzan. Ya. Yeah. Begitu juga dalam iqamat. Nah, boleh satu kali dengan 11 kalimat tadi, atau boleh juga dua kali, ya. Tapi kita sebutkan yang pertama lebih banyak. Nah, dengan tanpa tarjih dalam adzan dan satu kali dalam iqamah, ini yang lebih banyak dilakukan. Oke. Okay. Mahfum insyaAllah? Faham? Masuk ikhtilaf yang dibolehkan. Jangan kaget. Kalau kita misalkan masuk ke satu masjid, kok kumatnya dua kali? Misalnya. Jangan kaget. Ini termasuk dibolehkan. Nah, ini adzan untuk iqamah misalkan. Ya, tapi di masjid, mau menegakkan sholat. Nah, tidak mengapa. Ya. Atau ada kalimat tarji tadi. Pelan. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba keras. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Ini pun tidak mengapa. Dikatakan masing-masing ada rujukannya, sandarannya. Nah. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. Dan disunahkan untuk mengucapkan dalam adzan subuh setelah حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين, dua kali. Nah. Pendapat Al-Imam Ibn Mubarak, juga Imam As-Sawri dan juga Abu Hanifah, ya, berdasarkan hadis Abu Mahdurah yang diriwayatkan oleh Ibu Abu Dawud dan juga Ibn Huzaimah dengan sanad yang hasan. Nah, Nabi SAW allamahul iqamah bisab'a asrata kalimah. Ya. Nabi SAW mengajarkan iqamah, ya, kepada siapa tadi, Abu Mahdurah, 19 kalimat. Nah, ini 19 ini. Saya kesebutkan tadi. Ya. Itu dengan menggenapkan iqamat. Nah. Sebutkan seperti adzan Abdullah ibn Zaid. Dan ada tambahan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini antara dalil yang menyebutkan bolehnya menggenapkan iqamah dua kali, walaupun yang paling banyak itu satu kali. Okay. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya, wa yustahabu ayyakula fi adhani subhi ba'da hayya al-falah as-salatu khairu minan naumarotain. Disunahkan untuk mengucapkan dalam adzan subuh setelah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum dua kali. Nah. Yang kita kenal dengan at-taswib. Ya, taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Ya. Dalam adzan subuh atau adzan al-fajr. Nah. Ini pendapat jumhur ulama berdalil dengan hadis Anas bin Malik yang menyebutkan tentang disunahkannya mengucapkan salatu khairu minan naum dalam adzan subuh dua kali. Ya, setelah ucapan apa? Hayya 'alal falah. Ya, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Jadi ucapan as-salatu khairum minan naum diucapkan selabah hayya 'alal falah. Nah, beda pendapat dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan taswib, ucapan as-salatu khairum minan naum di antara adzan dan iqamah. Nah, ya, Di antara pada adzan dan iqamah, setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkan as-shalatu khairu minan naum, as-shalatu khairu minan naum. Setelah juga hayya 'alal falah, as-shalatu khairu minan naum, as-shalatu khairu minan naum. Ya, tapi pendapat ini, pendapat Abu Hanifah ini tidak memiliki sandaran yang jelas. Sehingga sebagian para ulama menyatakan ini muhdas yang diada-adakan oleh manusia. Dan juga para ulama membenci. Nah, kalimat tadi, taslim, diucapkan setelah hayya 'alas shalah dua kali, setelah hayya 'alal falah dua kali. Pendapat yang kuat, ya, pendapat jumhur ulama yang menyatakan dibacanya itu setelah hayya 'alal falah dua kali. Nah, lima rawa Abu Mahdzurah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mahdzurah, in kana fi adani subhi qulta as-salatu khairun minan naum, apabila dalam adzan subuh engkau katakan as-salatu khairum minan naum. Nah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan al-adhanul awal, adhan yang pertama. Nah, hadis ini disesuaikan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun di antara ulama yang lain ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Di dalamnya ada Abu Salman majhul hal. Ya. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad. Semisal dengan hadis tadi, wa idza adanta bil awal min as-subhi faqul as-salatu khairum minan naum. Apabila engkau adzan pertama, ya, dari waktu subuh, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah, dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Ya. Yang jelas para ulama pendapat bahwasannya adzan subuh atau adzan fajar ini ada dua adzan. Adzan awal dan adzan asani. Ya. Yang jadi perselisihan sekarang tentang taswib. Bacaan as-salatu khairu minan naum. Apakah pada adzan yang pertama ataukah pada adzan yang kedua? Ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya at-taswib ini pada adzan yang pertama. Nah, pada adzan awal. Ya. Ya, sebutkan dari hadis-hadis. Ya. Hadis dari sahabat Abu Mahdzurah. Nah, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan apabila engkau adzan pertama dari subuh, maka ucapkan as-salatu khairu minan naum. Tapi hadis-hadis yang disebutkan tadi ukhtalifa fi, dipersisikan di antara para ulama. Ya, ada di antara para ulama yang menyatakan dhaif. Walaupun sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan sahih. Nah, tapi ada atsar yang sahih yang jelas menyebutkan bahwasanya adzan as-salatu khairu minan naum itu dibacakan pada adzan yang pertama. Nah, ucapan Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, kana fil adzanil awal ba'da al-falah as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Nah, kata Ibn Umar, pada adzan yang pertama, setelah hayya 'alal falah, ucapan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, diriwayatkan oleh al-imam al-Baihaqi. Ya. Barakallahu fikum, dan ini asar yang hasan atau sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, adzan, ucapan as-salatu khairu minan naum ini, diucapkan pada adzan yang pertama. Nah, ini dikuatkan oleh Imam As-Sunani dan juga Al-Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihim ajma'in. Ya. Tapi ya, ini masuk di antara ikhtilaful ulama. Ya. Pendapat yang kedua menyebutkan pada adzan yang kedua. Nah, ucapan as-salatu khairum minan-naum beristidlal dengan beberapa dalil-dalil, tapi yang kuat dalil-dalil tersebut dhaif. Nah, saya pendapat yang kuat as-salatu khairum minan-naum ini diucapkan pada adzan yang pertama. Ya. Sekali lagi, ini masalah ikhtilafiyah. Nah, kita pun tidak sampai gontok-gontokan ketika mendengar adzan yang kedua, ya, ada bacaan as-salatu khairum minan-naum. Nah, ya, walaupun kita pilih yang rajih yang kuat pada adzan yang pertama. Nah, karena ini dalam bab ikhtilaful ulama. Ya, dalam masalah bab al-fiqhiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.